Naam, hasbuk. Ayat berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dari surat At-Taghabun. Yani ayat yang ke-10 Allah berfirman, "Wallazina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir." Dan orang-orang yang kufur, kafaru, kufur terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzabu, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, syariat kami, ulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Naam. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أي كَفَرُوا بِهَا مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ شَدَعِيٍ وَلَا أَقْلِيٍ. Mereka kufur biha, alha yarji ila mada, kembali ke mana? Miftah. Naam, ahsanta. Yani mereka kufur terhadap ayat-ayat kami, min ghairi mustanadin syar'iyyin, tanpa ada landasan yang syar'i, tanpa ada landasan yang dibenarkan, ya, untuk mereka mendustakan, mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala aqliyin, dan juga tidak ada dalil aqli, landasan akal yang membenarkan perbuatan mereka. Ya. Tidak ada celah yang dibenarkan untuk seorang hamba mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah orang-orang yang kufur yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dalam lubuk hati mereka yang dalam, mereka meyakini bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayat-ayat yang hak. Namun karena pembesar mereka, masyarakat mereka, ya, yang bahu-membahu menyingkirkan ataukah mengalihkan kebenaran itu kepada kemungkaran-kemungkaran, kepada kekufuran-kekufuran yang mereka bergelimang di dalamnya. Bal ja'athumul adillatu wal bayyinat, bahkan telah datang dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan yang terang. Fakadzabu biha, mereka mendustakannya. Wa'anadu ma dallat alaih, dan mereka menentang perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Maka golongan orang-orang yang seperti ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah penghuni neraka, ashabun nar. Mereka adalah para penghuni neraka. Khalidina fiha, bukan hanya sebagai penghuni, namun mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesempatan, ya, untuk mereka keluar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini adalah kehidupan yang sangat menyakitkan. Ini adalah kehidupan yang sangat berat. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menahan perihnya, pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Wa bi'sal masir, dinyatakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa neraka ini adalah sejelek-jelek tempat kembali bagi seorang hamba. Ya. Kenapa? Dijelaskan oleh Al-Mufassir Al-Syeikh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, li'annaha jama'at kulla bu'sin wa shiddatin. Karena neraka ini adalah tempat yang mengumpulkan segala jenis bentuk bu'us. Ya, makna bu'us yakni kesulitan. Ya, atau kayak yang semakna dengan itu, syiddatin, perkara-perkara yang berat. Ya. Wa syaqain, penuh dengan kesengsaraan. Wa adzabin, dan juga penuh dengan berbagai bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Falyatadabbar lihada. Maka hendaknya seorang yang berakal merenungkan ya kondisi azab Allah Subhanahu wa taala di neraka, maka dengan itu dia akan terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus mengoreksi amalannya, amalan apa yang bisa menggelincirkan dirinya ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in 'alim. Wa athi'u Allaha wa athi'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulina al-balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Ma asaba min musibatin, tidak ada sebuah musibah pun, ya bentuknya apa saja, yang menimpa seorang hamba illa biiznillah, kecuali musibah itu ya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah ya kepada kalbunya. Wallahu bikulli syai'in 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Wa athi'u Allah wa athi'ur rasul, taatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, wa athi'ur rasul, dan taatilah oleh kalian rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaitum, bila kalian berpaling dari seruan Allah Subhanahu wa taala, dari seruan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, fa innama 'ala rasulina al-balagul mubin, hanyalah atas rasul kami, utusan kami, yakni tugas mereka hanyalah sebagai al-balagul mubin, menyampaikan penjelasan dengan gamblang ya, dengan terang. Allahu la ilaha illahu, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya orang-orang yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Naam. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Tadi sudah kita dengarkan maknanya. "Hadza 'amun li jami'il masa'ibi." Dan firman Allah Subhanahu wa taala ini mencakup segala bentuk al-masa'ib, musibah. Ya. Musibah tentunya bertingkat-tingkat. Ya. Musibah. Seseorang tertusuk oleh duri, musibah. Ya. Seseorang jatuh dari kendaraannya, musibah. Ya. Dan seterusnya. Nah, kata beliau rahimahullah, fin nafsi, terkait dengan dirinya, pribadinya, jasmaninya. Naam. Wal mal, terkait dengan hartanya. Ya, apa contohnya musibah terkait dengan harta? Hah, Ja'far? Atau kembali kepada tadi an-nafas. Musibah terkait dengan nafas, apa contohnya? Sakit, apa lagi? Sakit, baik. Terkait dengan al-mal, Ali, Buyul Ali. Dicuri, ya. Muhammad Jibril, terkait dengan al-walad, wal-walad, dengan anak. Apa contohnya? Musibah. Bentuk musibah terkait dengan al-walad. Meninggal. Wal-ahbab, Zuhair. Apa contohnya? Apa ini al-ahbab? Teman yang dicintai, kerabat dan seterusnya. Apa contohnya? Musibah yang menimpa mereka. Meninggal. Nah, khair insyaAllah. Ini adalah bentuk masaib yang besar. Meninggalnya mereka, ya, anaknya meninggal, kekasihnya meninggal, orang yang dicintai meninggal dan seterusnya. Fajami'u ma asaba al-ibada, maka seluruh perkara yang menimpa seorang hamba, ya, dan tentunya seorang hamba mesti dia akan mendapatkan musibah, ya, di dunia ini. Dia akan mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan melihat apakah dia termasuk orang yang sabar, ya, dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ya. Fa bi qada'illahi wa qadarih, seluruhnya tidak lepas dari qada', ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qad sabaqa bidzalika 'ilmullahi ta'ala, di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala telah mendahuluinya. Wajara bihi qalamuh, dan pena Allah Subhanahu wa taala telah berlalu. Wa nafadat bihi masyiatuhu, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terlaksana. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membendung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Waqtadat hikmatuhu, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala terdapat, ya, yakni ada pada kejadian-kejadian ataukah pada musibah-musibah yang dialami oleh seorang hamba. Ya, tidak ada sebuah musibah pun kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki hikmah yang balighah di balik perkara itu semua. Wasya'nu kullu sya'ni, atau wasya'nu kullu sya'ni, dan perkara yang terpenting, kata beliau rahimahullah ta'ala, hal yakumul abdu bil wazifati allati alaihi fi hadal maqam, apakah seorang hamba itu menjalankan tugas, ya, kewajiban, ya, atas dirinya pada momen tersebut, pada perkara tersebut, pada kesempatan itu, ya, itu yang semakna. Am la yakumu biha, ataukah dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atas dirinya terkait dengan perkara itu. Fa in qama biha, bila dia melaksanakan tugas-tugasnya, ya, kewajiban atas dirinya, falahu ats-tsawabul jazil, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ajrul jamil, dan pahala yang sangat indah, yang sangat baik. Fid dunya wal akhirah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia di dunia maupun di akhirat. Ya, hikmah yang balighah di antaranya adalah ini. Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan ajr, ya, kepada hamba itu agar dia mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Faida amana annaha min indillah, bila dia beriman bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sabar inda sadmatin ula, dia bersabar ketika benturan pertama kali, ya, ketika musibah menimpa dirinya, dia ingat hadza min indillah. Ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban atas diri saya? Dia tadabbur, dia perhatikan. Kewajiban atas diri saya adalah bersabar. Ya. Ingat bahwa ini adalah atas qada, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala catat di Lauhul Al-Mahfuz. Naam. Dan kewajiban atas dirinya adalah beriman. Ya, ini adalah dari Allah. Faradhiya bidzalika, dan dia pun ridha dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wasallama li amrihi, dan dia tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dia melaksanakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah disebutkan, hadallahu qalbahu, Allah akan memberikan hidayah pada kalbunya. Musibah yang tadinya besar, ya, akan dirasa pada kalbunya ringan. Ya. Karena semua ini, semua perkara yang dimiliki oleh seorang hamba itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dirinya, keluarganya, hartanya, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala mengambil salah satu perkara yang dia miliki, dia ridha, karena itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalbunya akan tenang, kalbunya akan bersinar, kalbunya akan tentram. Fatma'anna wa lam yanza'ij 'indal masa'ib. Ya, pribadinya akan tenang, kalem. Naam. Wa lam yanza'ij, tidak gundah gulana, ya, tidak frustasi, tidak stres, ataukah lebih dari itu sampai gila, ya, ataukah yang semisalnya ketika tertimpa sebuah musibah dengan berbagai macam musibah yang dialami oleh seorang hamba. Kama yajri liman lam yahdillahu qalbah, ya, kondisi, ya, tidak tenang, ya, frustasi, stres, ya, ataukah gila, ini dialami oleh orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kalbunya. Naam, adapun orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kalbunya, bal yarzuquhu as-sabata 'inda wurudiha, dia akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalbunya, akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyama bimujibi as-sabri, dan dia akan melaksanakan, ya, yakni perkara-perkara yang mewajibkan untuk dia sabar, ya, mujib sabar, yakni konsekuensi dari kesabaran itu. Fayahsulu lahu bidzalika thawabun ajil, maka dengan dia melaksanakan tips-tips, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan itu dia akan mendapatkan thawabun ajil, pahala yang disegerakan, ya, pahala yang disegerakan. Ma'a ma yaddakhiruhu Allahu lahu yawmal jazaa'i min ats-tsawab, dan juga dia mendapatkan pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan, ya, pada hari pembalasan. Min ats-tsawab, dari pahala yang sangat besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa yani hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan diwaffa, akan diperbanyak pahala mereka, bi ghairi hisab, yakni tanpa perhitungan, yakni tanpa batas, yakni pahala yang sangat melimpah, yang berlipat ganda, ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ulima wa'ulima min hadha, maka diketahui dari sini, ya, mafhum, ya, dari penjelasan ini, anna min hadha, anna man lam yu'min billah, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia tidak tadabbur, ya, 'inda wurudil masa'ib, ketika datang masa'ib, musibah yang menimpa dirinya, bi'allam yalhadh, qada Allah wa qadar wa qadar wa qadarihi, dia tidak perhatikan bahwa ini adalah keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bal waqafa, bahkan akal dia pendek, dangkal. Dia hanya memperhatikan ma'a mujarradil asbab, memperhatikan, mencermati sebab-sebab yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya. Anaknya meninggal, diperhatikan, ternyata karena dibawa oleh si fulan, kemudian nyemplung ke sungai, ya, kemudian hanyut, ya, masuk ke air terjun dan terusnya meninggal. Ya. Gundah-gulana dia. Akhirnya apa? Menyalahkan si fulan. Ya. Dan seterusnya dari al-mafasid, kerusakan-kerusakan ketika dia sebatas memperhatikan sebab terjadinya musibah itu. Ya. Maka orang yang demikian kondisinya, kata beliau rahimahullah ta'ala, fa innahu yukhzal, maka dia akan terhina. Ya. Wa yakiluhu Allahu ila nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan melepas urusannya kepada dirinya sudah. Nah. Terserah kamu bagaimana. Nah. Fa idza wukila al-'abdu ila nafsihi, dan bila seorang hamba itu diserahkan urusannya pada dirinya, fan nafsu laisa 'inda illa al-jaza'u wal hala'u. Jiwa ini ya hanya memiliki apa? Al-jaza'. Ya. Yani berkeluh kesah, ya, sedih, ya, sedih yang tidak bisa diobati, yang menyebabkan dia frustasi, stres, atau bahkan sampai tingkatan gila. Nah, semua ini adalah karena dia tidak ingat bahwa masaib ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Alladhi huwa uqubatun 'ajilatun 'ala al-'abdi, di mana al-jaza wal hala' ini, gundah gulana, cemas dan seterusnya, ini adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba. Hidupnya tidak bisa tenang, hidupnya tidak bisa tenteram, hidupnya tidak bisa nyaman. Dia terus membuka memorinya, ini musibah karena ini, karena sebab ini, sebab yang kedua, sebab yang ketiga, musibah yang menimpa saya yang berikutnya karena sebab ini, karena sebab ini dan seterusnya. Ya, kosong, dia tidak perhatian dengan, ya, tidak ada qalbun ini keterikatan dengan qada, ya, keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, untuk ridha, ya. Sabar ketika benturan pertama kali, yakni ketika musibah itu datang pertama kali. Naam. Ini adalah uqubah qabla uqubatil akhirah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia atas ketidaksabarannya, ya, nanti di akhirat. Ala ma farrata fi wajibi sabri, atas perbuatan dia melakukan tafrid, yakni tidak melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bersabar. Hadza ma yata'allaqu bi qawlihi, ini adalah perkara yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah fi maqami al-masa'ibil khass, pada momen ataukah tempat ini musibah-musibah yang sifatnya khusus. Wa amma ma yata'allaqu biha min haitsu al-'umum al-lafzi, adapun yang terkait dengannya ayat tersebut dari sisi al-'umum, umum lafz yang umum, fa inna Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akhbaru anna kullu man amana, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan barang siapa yang beriman, ya, setiap orang yang beriman, al-imanul ma'muru bihi, iman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa iman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarri, wa saddaqa imanahu, dan dia membenarkan imannya, bima yaqtadhihi al-imanu, ya, dari konsekuensi keimanan itu, minal qiyam, dengan melaksanakan bila wazimihi, ya, perkara-perkara yang mengharuskan, wa wajibatihi, perkara-perkara yang diwajibkan atas dirinya, anna hadha sababa alladhi qama bihi al-'abdu, bahwa sebab tersebut yang dilaksanakan oleh seorang hamba akbaru sababin lihidayatillahi lahu, bahwa ini adalah sebab yang paling besar untuk seorang hamba mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala fi ahwalihi, ya, pada seluruh kondisinya, pada seluruh ucapannya, wa af'alihi perbuatannya, wa fi ilmihi dalam perbuatannya, wa amalihi dan juga dalam amalan-amalannya. Maka di sini menunjukkan bahwa al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya, ini adalah memiliki faedah yang sangat besar bagi seorang hamba. Wa hadza afdalu jazain yu'tihi Allahu li ahli al-iman. Maka ini adalah fadilah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul iman. Ya. Qalbunya akan terang. Ya, qalbunya akan bersinar. Kama qala ta'ala fil akhbar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam khabar, annal mu'minina yuthabbituhumullahu fil hayatid dunya wa fil akhirah, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dikokohkan, ya, di dunia dan di akhirat. Wa aslu tsabati, dan asal tsabat, kekokohan seorang hamba adalah tsabatul qalbi wa sabruhu wa yaqinuhu 'inda wurudi kulli fitnatin. Ya, kokohnya qalbu seorang hamba, sabarnya, ya, naam, qalbu seorang hamba, wa yaqinuhu, dan yakinnya dia, naam, terhadap Allah Subhanahu wa taala, 'inda wurudi kulli fitnatin, setiap datang, ya, berbagai bentuk fitnah, ujian kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit. Naam. Ditafsirkan al qawlu tsabit adalah qaul la ilaha illallah. Naam. Mereka beriman dengan kalimat tauhid, ya. Allah kokohkan mereka fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat Allah kokohkan mereka, ya, dalam ucapannya, dalam amalannya, dalam perbuatannya, ya, dalam segala hal ketika dia menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlul iman ahdan nasi quluban, maka orang-orang yang beriman adalah orang yang paling mendapatkan hidayah kalbunya, paling bersinar, paling bersih. Wasbatuhum 'indal muz'ijati wal muqallqilati, dan orang yang paling tegar, orang-orang yang paling kokoh ketika mendapatkan perkara yang muz'ijat, ya, perkara yang menggoyahkan, perkara yang menggoncang perasaan dan kalbunya. Wadzalika lima ma'ahu minal iman, karena mereka memiliki modal yang sangat besar, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.